Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama di brosur halaman pertama di surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Pertanyaan, apa yang dimaksud Allah memelihara Al-Quran dan apakah Allah tidak memelihara kitab-kitab yang terdahulu sehingga kitab yang terdahulu bisa dirubah atau dipalsukan, Ustaz? Kalau menurut ayat ini, memang Allah menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Yang menurunkan Al-Quran itu Allah. Yang akan menjaganya Allah. Maka Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Sejak Al-Baqarah ayat awal, Allah sudah mengatakan, Dzalikal kitabu la roiba fih. Ya, la roiba fih. Tidak perlu diragukan. Baik mengenai kewahyuan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu. Karena pada awal Al-Quran turun itu orang-orang musyrikin, orang kafirin ragu terhadap Quran itu wahyu. Ada yang menuduh Quran itu dari setan. Yang menyampaikan Quran kepada Muhammad, waktu kepada Nabi, setan. Ya. Maka dengan wahyu dari Al-Quran yang diterangkan tidak diragukan tentang kewahyuannya dan juga semua isinya. Semua isinya dalam Al-Quran itu tidak ada yang diragukan kebenarannya. Nah, apalagi kitab-kitab yang lain selain Al-Quran tidak dijaga oleh Allah. Ya. Tidak ada kalimat yang seperti itu. Ya. Maka sampai hari ini kitab yang masih otentik asli bahasa aslinya itu hanya Al-Qur'an. Kitab yang lain-lain itu bahasa aslinya sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada bahasa aslinya, bagaimana untuk menyocokkan ini benar dan salahnya? Ya, kalau Al-Qur'an itu seluruh dunia sama bahasa aslinya. Adapun terjemahan, ya, disesuaikan dengan di mana daerah masing-masing memahami. Ya, bahasa Indonesia, orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Orang Jawa dulu malah pakai terjemahan bahasa Jawa. Ya. Orang Inggris ya pakai terjemahan bahasa Inggris. Tapi sumber asli yang diterjemahkan itu ada, yaitu Al-Quran. Bahasanya bahasa Arab. Nah, kalau kitab-kitab yang lain enggak ada bahasa aslinya. Maka untuk mencocokkan ini masih asli apa tidak, benar apa tidak, enggak ada. Enggak bisa. Al-Quran enggak bisa dipalsukan. Kalau kitab yang lain yang jelas saja yang dimiliki oleh ahli kitab itu sudah banyak yang disembunyikan. Itu menurut Quran. Menurut Quran juga dibaca surat Al-Maidah itu. Ayat 16. Ya ahlal kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Katsiran mimma kuntum fihi tuhmiba kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Ya. Yahdi bihillahu manittabarid wa nausubula salam. Wa yukhrijuhum minadzulumati ilan nur biidnihi. Wa yahdihim ila sirati mustaqim. Tusukan kepada orang ahli kitab. Ya ahlal kitab. Nah, coba dibaca. Surat Al-Ma'idah, surat ke-5, ayat 15 dan 16. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kasiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kasir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hei ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Ya, maksudnya datang kepadamu Rasul kami, di sini maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Hei ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani yang pernah diberi kitab oleh Allah, Taurat dan Injil. Ya, sekarang diseru oleh Allah, telah datang kepadamu Rasul kami, maksudnya Muhammad. Terus? Menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Nah, ya dah. Jadi, telah datang Rasul kami Muhammad yang datang kepadamu. Ya, yang menjelaskan kepadamu tentang banyak isi kitab yang kamu sembunyikan. Ya, isi kitab yang kamu sembunyikan diungkap oleh Al-Quran. Yang biasa menyembunyikan itu orang-orang alim apa orang bodoh? Ya, orang alim bagi mereka, orang paham betul tentang kitabnya. Ya tak? Disembunyikan. Seperlunya apa? Salah satu contoh misalnya kenabian Nabi Muhammad. Sudah saya terangkan dah berulang kali di minggu pagi ini. Mengapa mereka tidak mengimani kalau Muhammad itu Nabi? Muhammad itu Rasul Allah. Apa tidak mengerti? Di dalam kitab suci mereka ada. Tetapi itu disembunyikan. Ya. Nah, sehingga orang-orang awamnya yang tidak mau belajar kepada kitab sucinya, belajarannya kepada ulama-ulamanya, tidak mengerti kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Padahal dalam Quran menjelaskan. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah 146. Itu yang disembunyikan oleh mereka. Nah kalau Quran mengatakan begitu kan jelas. La roiba fih. Tidak ragu. Tidak diragukan. Pasti benarnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ya kan? Dari mana mereka kok mengenal kalau Muhammad itu Nabi? Dari mana? Ya, orang Yahudi, orang Nasrani kok mengenal kalau Muhammad itu Nabi? Bahkan pengenalan mereka kalau Muhammad itu sebagai Nabi atau sebagai utusan Allah, seperti kenalnya, layaknya seorang bapak kepada anaknya. Bapak-bapak itu kepada anaknya kenal gak? Kenal, kenal banget toh. Nah sampai digambarkan seperti itu. Jadi orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani sebetulnya mengenal kalau Muhammad itu Nabi. Mengapa mereka tidak mengakui? Nah, di dalam kitab suci mereka yang menerangkan kenabian Nabi Muhammad itu disembunyikan. Ya, bagian isi kitab mereka disembunyikan. ya. Dan dengan datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran dimunculkan itu. Gila, antara lain yang kamu sembunyikan, ya, dalam kitab sucimu menerangkan Muhammad itu Nabi. Kenal kalau kamu mengakui kitab sucimu. Kalau kamu tidak mengatakan tidak kenal kepada Nabi, berarti mengkufuri kitab sucimu sendiri. Maka ada namanya Abdullah bin Salam, itu orang Yahudi yang paham tentang kitabnya. Ketika dibacakan ayat itu, Abdullah bin Salam menyahut, saya lebih kenal kalau Muhammad itu Nabi atau Rasul Allah daripada kepada anak-anak saya sendiri. Sebab kalau Muhammad itu Nabi atau Rasul, yang memberitakan itu Allah dalam kitab suci kami, Taurat. Taurat itu dari Allah. Dan tidak mungkin salah. Itu yang mengabarkan kalau Muhammad itu utusan Allah. Sedangkan yang mengabarkan kalau anak yang dilahirkan oleh istri saya itu anak saya, itu yang mengabarkan istri saya. Bisa jadi ketika saya pergi, ya, istri saya zina dengan orang lain, hamil. Nah, orang mengerti hamil itu bukannya bukan dengan saya, tapi dengan orang lain tadi. Lahir dari istri saya, dianggap ini anak saya. Nah, maka itu lebih yakin kalau Muhammad itu Nabi. Maka saya lebih kenal, lebih yakin kalau Muhammad Nabi daripada anak yang dilahirkan istri saya. Bisa jadi anak yang dilahirkan istri saya sebetulnya bukan anak saya. Tetapi kalau Muhammad sebagai utusan Allah yang mengkhabarkan Allah, tidak mungkin bohong. Ini antara yang disembunyikan oleh mereka. Nah, maka banyak orang-orang sekarang tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak kenal. Karena mereka sekarang cara beragama mempelajari kitab sucinya ya sudah tidak ada yang asli bahasanya. Nabi Nabi Muhammad sudah tidak disebutkan bahasa aslinya dan tidak ada. Nah kok tahu? Ya kita yang ngabari Quran. Kita yakin kepada Quran itu. Maka orang Islam dilarang cara beragama jangan seperti mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani cara beragama tidak kembali pada kitab sucinya. Tapi cukup kepada para ulama-ulamanya. Para pendeta-pendetanya, apa yang dikatakan ulamanya, apa yang dikatakan pendetanya, itu agama, ya itu ditaati. Kalau ulamanya mengatakan Muhammad itu bukan Nabi, ya bukan Nabi. Ya. Kalau mengatakan Isa itu anak Tuhan, ya anak Tuhan. Padahal kalau dalam kitab mereka, Nabi Isa alaihissalam yang disebut mereka Yesus itu, mengatakan, Rabbi wa Rabbukumullah. Tuhanku, ku di sini Yesus atau Isa, dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah. Jangan kamu mempertuhankan selain Allah, termasuk jangan mempertuhankan aku. Aku dan kamu Tuhannya sama, yaitu Allah. Nah yang begitu-begitu tidak diungkap dalam kitab mereka. Mau mencocokkan asli kitab sucinya, bahasanya yang sudah tidak ada. Nah dalam Islam tidak bisa begitu, mau dirubah. Ya, satu kalimat pun ketahuan bahasa aslinya ada kok. Dan dalam menjaga keaslian, kemurnian Al-Quran, Allah memunculkan banyak orang yang hafal kitab suci Al-Quran 30 juz. Banyak. Bahkan ada sekolah yang tahfidzul Quran, khusus mempelajari menghafal Quran. Quran yang tebalnya sekian itu hafal. Bapak-bapak semuanya juz 30 ya hafal yang terakhir. Ya dah. Juz 30 yang terakhir hafal. Juz amma yang pertama juga hafal. Nah. Itu. Nah, sehingga mau dihapusi gimana wong kitab suci ini ada. Maka cara beragama jangan seperti mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl atala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Itu yang ditulis di simbol majestasi Al-Quran itu. Al-Hadid ayat 16 ya. Jangan kamu berkeadaan seperti mereka, ahli kitab. Karena mereka telah jauh berpisah dengan kitab sucinya. Ya, cara beragama sudah tidak kembali pada kitab suci, tapi manut ulama-ulamanya. Nanti kalau kata ulama itu bertentangan dengan kitab sucinya yang ditolak. Kata ulama itu yang dibenarkan, dipakai pegangan. Nah kamu cara beragama, kamu orang Islam, jangan seperti mereka. Kalau kita ngaji agama Islam, boleh. Pada ustaz siapapun boleh, pada kiai siapapun boleh, pada ulama siapapun boleh. Tapi kalau yang dikaji itu Islam, ambilkan sumbernya. Dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah yang diwariskan oleh Nabi. Taraktu fikum amroini. Lantadillu ma masakum bihima kitab Allah wa sunnata nabihi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin lantadillu. Tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Al-Quran dan sunnah. Sunnah Nabi. Tapi kalau kamu ngaji hanya pada ulama, kata ulama ini boleh ya, bukan boleh, kata-kata ulamanya halal-halal, kata haram-haram. Udah, tanpa kembali kitab suci, tanpa kembali hadis Nabi, banyak pertentangan. Ya. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, coba dibaca surat An-Nisa itu ayat 82. Surat An-Nisa surat 4 ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Enggak. Kalau Quran itu bukan dari Allah, pasti terdapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya. Tetapi karena Quran itu dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin ada pertentangan. Maka kalau ngaji, sumbernya yang dikaji Quran dan sunnah, ngaji di mana saja mesti ketemu. Tidak ada perbedaan. Bunyinya sama. Gitu. Lalu terjadi perbedaan pemahaman, itu hanya masalah-masalah pemahaman. Tapi ada tempat kembali, lurusnya kembalikan pada Quran dan sunnah lagi. Tapi kalau hanya menurut ulama, ulama satu dan ulama lain beda. Nah, ya ulamaku karo ulamamu beda. Nah ulamamu karo ulamamu Qur'annya padha apa enggak? Ulama aku ngaku Qur'an, ulama aku ora kok. Nah sampai kapan enggak pernah ketemu. Maka Qur'an mengatakan, kalau Qur'an itu bukan dari Allah, pasti terjadi perselisihan yang banyak. Tapi ya nah sekarang, yang katakan Profesor Dr. Amin Rais yang lalu, dan banyak orang berpendapat perselisihan umatku adalah apa? Rahmat. Kan gitu? Istilah di umatnya rahmat. Perselisihan umat kita itu rahmat. Perselisihan rahmat itu gimana? Padahal kalau Allah mengatakan sebetulnya Allah itu menghendaki. Walau sya'ar rabbuka la ja'ala nas ummatan wahidatan. Wala yazaluna mukhtalifina illa marrahimar. Coba dibaca ayatnya. Surat Hud 118-119. Kalau itu tadi umama itu dikatakan hadis. Umama hadis ya. Yang dibaca ini Quran. Kalau hadis mengatakan perselisihan umatku itu rahmat. Quran mengatakan, ya perselisihan itu, ya yang dikatakan oleh Allah itu orang yang tidak berselisih itu yang mendapat curahan rahmat. Buat yang benar yang di. Nah, baca ayo. Surat Hud, surat ke 11, ayat 118 dan 119. Walau syaa rabbuka laj'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Ya, gitu. Allah itu sebenarnya menghendaki umat Islam itu satu. Ya. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Wa anna rabbukum fattaqun. Artinya itu umat yang satu. Aku adalah Tuhanmu. Maka hambakanlah dirimu kepadaku. Itu yang dikehendaki Allah. Tetapi manusia selalu berselisih. Allah mengendaki satu rukun yang disitir Profesor Amilais yang lalu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dahlah kamu berpegang teguh tali Allah dengan bersama-sama bersungguh-sungguh. Walatafaroku, jangan berpecah belah. Ya. Sebenarnya Allah mengendaki umat itu satu, jangan bercerai-berai. Tetapi walayazaluna mukhtalifin. Tapi manusia selalu berselisih. Allah mengendaki satu, manusia selalu berselisih. Illa, nah itu. Illa marrahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Jadi orang yang dirahmati oleh Allah itu orang yang tidak berselisih. Nah kok malah dikatakan perselisihan umat itu adalah rahmat, kan bertentangan ini. Kalau menurut Allah, yang tidak bertentangan, yang rukun itu yang curai rahmat. Ya, di hadis lain mengatakan, al-jama'atu rahmah wal-firqatu azab. Bersatu itu rahmat. Cerai-berai, pecah belah itu azab. Nah. Sering mendengar gak? Mubalik yang mengatakan, ikhtilafu umati rahmat. Perselisihan umat itu adalah rahmat. Sering dengar enggak? Iya. Umat Islam itu sebenarnya banyak mayoritas terbesar di Indonesia. Malah tidak di Indonesia. Terbesar di dunia. Masalah terbesar di dunia. Kandane wong akeh kurang tahu ngitung ya. Tapi kenapa terbesar dunia kok tidak pernah menang? Kok kalah dengan yang terkecil? Nah karena selalu berselisih tadi. Karena terlalu berselisih maka tidak mendapat rahmat. Sudah saya katakan berulang kali. Toh. Partai itu tidak bisa mempersatukan. Masih jenenge partai persatuan malah terpecah. Saya tahu dari TV juga kemarin kan juga partai persatuan juga pecah kan. Saya lagi dirukun ke. Nah ngonoi terus dia coba. Apa yang diharapkan? Wis jenenge satu ya pecah apa meneh jenenge ora satu. Maka MTA tidak usah berpartai. Wis. Masa partai-partainan. Partaimu apa? Islam itu aja sudah. Hizbullah, partainya Allah. Ya. Ala inna hisballahumul muflihun. Ya. Jadi golongan Allah itu yang akan beruntung, yang akan menang. Setelah sanggup partai-partainan. Nah maka kembali di situ, diturunkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dijaga sampai hari kiamat, tidak akan ada perubahan. Ada penyimpangan sedikit, mesti ketahuan. Karena Allah menjaganya. Allah menjaga kemurnian Al-Quran di samping banyak orang yang hafal Al-Quran. Bahasanya pun tidak berubah. Bahasa yang asli. Kalau kamu membaca Al-Quran di negeri Arab sana, di Saudi Arabia. Atau membaca Al-Quran di Cina sana. Mesti unine podo. Al-Fatihah yang mesti gitu-itu. Rokok Afrikah Cina, rokok Afrikah Arab, beda. Nah, kul huwa Allah ya begitu itu. Ya, ketika kita masih taman kanak-kanak, diajari surat ikhlas, kul huwa Allah wahad, nanti jadi profesor, kul huwa Allah ya ngono kuwi. Ya, apa kesendaan? Wah, aku profesor isi, kul huwa Allah. Masa kul huwa Allah wahad, Allah semat. Zaman TK ya ngono, kok raningkat? Kesendaan. Nah, makanya Quran itu cocok untuk segala umur, cocok untuk segala zaman, tidak pernah ketinggalan. Hanya orang-orang yang sok pinter itu aja mengatakan, wah Quran itu zaman sekarang sudah tidak cocok. Zaman modern ini itu Quran sudah tidak cocok. Masa menutup badan, menutup aurat, tidak kelihatan wanita-wanita tidak boleh tampak. Ini zaman modern kok. Zaman modern itu mah sudah telanjang wanita-wanita. Kalau orang mau berpikir, itu sebenarnya bukan zaman modern. Kembali kepada zaman. Ini adalah orang yang Irian Jaya Kandara, Dora Esau Kudungan. Yang masih di pedalaman. Nah, itu apa modern? Itu masih produk terjaga di sana. Sekarang zaman modern, zaman jahiliyah modern itu. Orang tidak pakai baju, orang tidak pakai ya, menutup aurat. Orang turut alas, malah turut kota. Ya, pertemuan di gedung-gedung terhormat. Ya, itu. Gedung-gedung terhormat. Hotel-hotel mewah. Kamu lihat saja dengan apa yang saya katakan ini. Yang ngono kok bapak-bapak nek weruh kondinglo apa ya iso. Ya, terus terang we apa iso coba. Nah. Enggak terjadi sekarang. Disiarkan TV beberapa waktu itu. Jakarta International School, ya. Coba, Anda telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak TK, coba, anak TK. Malah ada lagi bapak menyetubuhi anak kandungnya sendiri, anaknya baru umur 18 bulan. Luar biasa kan? Itu binatang, lah. Lebih daripada binatang. Maka orang itu kalau tidak mau dituntun dengan Al-Quran, kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Lebih rendah. Masa wong di binatang-binatang ke? Lha sing ngomong Quran kok bukan saya kok. Lah kok padake piye? Coba ulaika kal an'am arti bahasa Indonesia ngono, saya artine bahasa Jawa piye? Kan sama nanti. Mong beda tembung ini maksudnya sama. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih rendah. Kalau diberi peringatan atau tidak sama saja, sama saja tidak memperhatikan, kata Allah, ya seperti anjing, kamatsalil kalb intahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas, seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Dihalau dia yang melet terus. Tidak dihalau yang melet. Siapa mereka itu? Zalika bi'annahum kadzabu bi'ayatina. Itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka kalau kamu tidak dikatakan udah tidak mau dikatakan seperti anjing, maka perhatikan imani ayat-ayat Allah ini. Kalau diterangkan ayat-ayat Allah atau tidak sama saja seperti anjing. Apa yang dengan MTI ngasok-asok ke uang. Tapi ya saya kini radil ke anjing. Ya. Kados dini segawon. Engkang tansah melet terus. Sepono coba. Bunyinya ayat masih sama. Kamu baca di Arab, di Inggris, di Cina, di Jepang, di Indonesia, di Solo ini. Bunyinya ya begitu sama. Ya itulah, sehingga Allah yang menjaga Al-Quran. Kitab yang lain, ternyata sampai sekarang ini dah tidak ada bahasa aslinya. Jadi tidak terjaga. Itu rayane ngomong hafal kitab Injil kabeh rayane. Coba musabaqoh hafalan kitab Injil ini rasanya apa? Kitab Taurat. Ya. Bibel kecil kan orangnya sehat. Tapi Quran yang setebal itu Banyak orang yang hafal Quran. Itu cara Allah menjaga ayat-ayat kita. Maka jangan khawatir. Kalau kita ngaji Al-Quran, tidak diragukan kebenarannya. Tapi kalau hanya ngaji kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, tanpa ditunjukkan ayat-ayatnya, perlu tanda tanya. Jadi ini ngaji Islam. Kok ora tau ditokke ayat. Isine malah ngelek-elek uang. Padahal nggon Quran itu unine la yasar qaumun min qaumin asya yakunu khairum minhum. Jangan kamu mengolok-olok satu golongan dengan golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang diolok-olok itu malah yang lebih baik. Nah, isi pengajian wit awal nganti akhir ngolok-olok uang terus. Ya kuwi MTA gitu dah. Coba orang elek-elek mau kondok binatang ternak. Saya ini anjing. Sing elek-elek itu kita. Bukan aku. Dan yang disebut anjing, disebut binatang ternak. Siapa saja. Bukan semua orang. Siapa saja yang mengabaikan, mendustakan ayat-ayat Allah. Walaupun kamu mungkin punya titel doktor, profesor, apa guru besar, apa-apa. Ya. Ini memperolok-olok Quran. Mengabaikan, mendustakan. Wa yaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Wa yaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Nah, kalau ditunjukkan jalan lurus, tidak mau menempuh. Jalan bengkok langsung ditempuh. Nah, itu orang-orang yang kal an'am atau orang-orang yang dikatakan oleh dzalika bi an'am kadzabu bi ayatina itu tadi. Apalagi? Sudah? Masih, Ustaz. Brosur halaman 2 di surat As-Saffat. Inna ilahukum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'ad dunya bi zinatil kawaakib wa hifdzan min kulli syaitonin marid. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Mohon penjelasan terutama pada ayat 5, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari, dan ayat 7, dan telah memelihara sebenarnya dari syaitan yang sangat durhaka. Ya, jelas itu. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau dirinci semacam itu, maksud Tuhan semesta alam itu apa? Ya Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu semua Tuhannya Allah. Terus ditambah lagi di situ, tempat-tempat terbitnya matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari itu bukan punya Tuhan sendiri. Ini Tuhan laut, ini Tuhan angin, ini Tuhan gunung, ini Tuhan tempat terbit matahari, ini tempat terbenamnya. Enggak. Semua itu Tuhannya satu, yaitu siapa? Allah. Maka Rabbul Alamin. Tempat terbit matahari, tempat terbenam matahari, tempat atau laut, darat, udara, semua itu Tuhannya Allah. Jadi aja kene ning Tuhan dhewe, sing mbawa reksa desa kene ning Tuhan dhewe, ada Tuhan laut. Ya, maka harus perlu disedekahi laut itu biar Tuhannya tidak ngamuk. Ada lagi Tuhan Merapi sana, ada Tuhan Lawu, Tuhan tidak ada, semua itu Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Kamu nyebut alam di mana saja, baik yang ada di langit sampai di bumi dan seluruh isinya, Tuhannya hanya satu Allah. Allah. Maka jangan kamu mudah terdengar. Tuhannya orang Mesir kuno itu siapa? Siapa Tuhannya orang Mesir kuno? Tuhannya orang Arab. Siapa Tuhannya orang Arab? Tuhannya orang Cina siapa? Tuhannya orang Rusia siapa? Ya, Rabbul Alamin itu Allah. Mesir kuno, Mesir modern, Arab kuno, Arab modern. Tuhannya ya Allah itu. Jangankan itu, yang ditempati ya, terbit matahari, terbenam matahari, yang ditempati oleh manusia-manusia sedunia ini, dan apa yang ada di dalamnya antara langit dan bumi ini, semua Tuhannya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka yang paling tepat itu ya Allah. Ya Islam itu la ilaha illallah, tidak ada ilah. Ya, zat-zat yang pantas disembah kecuali Allah. Maka kalau orang menyembah kok selain Allah, nah itu orang bingung. Yang pantas disembah itu hanya Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, itu tidak ada. Nah itu maksudnya. Bukannya terbitnya matahari, terbenam matahari. Itu semuanya Allah. Dan telah memelihara sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Ya tak? Setan tidak akan bisa. Allah menjaga manusia, menjaga keselamatan ini. Jangan sampai kamu terperdaya oleh setan. Maka di dalam menjaga manusia supaya tidak terperangkap oleh setan, Allah perintahkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Jangan mengikuti langkah setan. Setan itu musuh. Nah, jangan pernah berkompromi dalam Allah menjaga keselamatan manusia itu. Jaga dirimu. Jangan kamu terperangkap perilaku setan. Setan itu musuh. Sampai hari kiamat. Jangan pernah berkompromi. Ya, kalau Allah sudah menyatakan musuh. Tetapi kita malah berkompromi dengan setan. Ya jangan harapkan. Kamu akan dapat tempat jalan yang lurus. Tapi jalan setan. Karena setan itu selalu. Innama ya'murukum bisu'i wal fasa. Ya, selalu mengajak manusia kepada yang jelek dan yang keji. Itu perbuatan setan semua. Maka orang yang pegang teguh Quran dan sunnah. Dijamin tidak akan sesat. Karena dibentengi oleh Allah dari perbuatan setan-setan tadi. Nah, apalagi? Masih dari halaman 2. Ayat yang di atasnya di surat Al-Hijr, Ustaz. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri berita yang dapat didengar dari malaikat. Lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Pertanyaan, mohon diterangkan tentang berita apa saja yang dapat dicuri dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Apakah syaitan itu takut dengan semburan api? Padahal setan tercipta atau diciptakan dari api, Ustaz. Sekarang saya tanya dulu, setan itu apa toh? Setan itu apa? Nah, kamu harus tahu dulu setan itu apa toh? Dalam Al-Qur'an surat An-Nas itu diterangkan dekatu minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Ayat lain dikatakan innama ya'muru setan itu ya'muru bisyu' wal fahsa. Innama ya'muru bisyu' wal fahsa. Selalu mengajak berbuat jelek dan keji. Jadi semua bisikan-bisikan yang mengajak manusia untuk berbuat jelek dan berbuat keji itu bisikan setan. Innama ya'muru bisyu' wal fahsa. Nabi juga mengatakan setiap saat manusia didatangi dua bisikan. Bisikan setan dan bisikan malaikat. Bisikan setan itu yang selalu mengajak kepada perbuatan jahat tadi. Nah, sedang ada lagi setan yang wujudnya manusia. Minal jin nanti panas. Di setan dari manusia itu semua siapapun orangnya. Kalau dia mengajak berbuat jahat, mengajak berbuat jelek, mengajak berbuat keji, itu manusia setan. Siapa saja itu? Bukan nguting orang lain, termasuk kita, termasuk saya. Kalau saya mengajak saudara untuk berbuat keji, berbuat maksiat, itu saya ini setan. Ustaz, iya Ustaz setan. Ya. Kalau Ustaz mengajak berbuat keji, mengajak berbuat maksiat, itu Ustaz setan. Jadi jendela setan itu mbok gulai yang nganggo kucir, nganggo ora. Ya Ustaz setan ya sing ngajak elek kuwi mau. Dari Quran tadi begitu. Nah, sekarang yang diterangkan pada ayat itu diterangkan di dalam tafsir fi dzikril Quran. Yang didengar-dengarkan itu apa toh? Setan menguping-nguping, yang dikuping suara apa? Ya, suara apa? Nah, diterangkan di dalam tafsir fi dzikril Quran itu urusan masalah-masalah gaib. Sedang yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak perlu berpikir ngerti wujudnya setane kaya ngopo, yang dikuping seperti apa, enggak perlu, wong itu gaib itu cukup kita mengimani. Hanya di situ diterangkan. Gitu? Diterangkan langit itu lambang ketinggian, maka Allah itu membuat langit dan bumi 7 hari, tsumastawa ilas sama. Ya, kemudian bersemayam di atas langit, diterangkan alal ars juga. Jadi tempat kedudukan yang sangat tinggi. Setan tidak mempunyai kemampuan untuk beroperasional, melakukan aktivitasnya di tempat yang mulia, yang tinggi. Di sana. Setan hanya di sini, operasionalnya di bumi ini aja. Maka sampai dikatakan, kalau kamu mau naik ke langit, pasti gagal. Sampai diterangkan gagal di apa tuh, dikejar dengan semburan api yang menyala. Nah, artinya untuk menggagalkan. Maksudnya usaha-usaha setan untuk mengotori, berbuat kotor di lingkaran kemuliaan Allah sana, di langit sana, itu enggak akan bisa. Masuk gugusan-gugusan bintang. Kita di itu suruh lihat ke atas. Begitu indahnya langit, begitu apalagi kalau malam tidak ada mendung itu cerah, lihat bintang-bintang yang bergemerlapan, begitu indahnya ciptaan Allah yang mengatur antara perjalanan matahari, bulan, bintang, itu Allah, tidak ada yang lain, setan tidak bisa campur tangan di sana, tidak bisa. Maka kalau Allah menurunkan Al-Quran, ya tidak kok diberikan setan itu sampaikan pada Nabi Muhammad di bumi itu tidak. La yang masuk ilal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Jadi yang dimaksud orang yang disucikan ini maksudnya malaikat. Itu membantah tuduhan bahwa Quran dibawa oleh setan diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa, karena setan itu mau naik ke langit sana selalu gagal, tidak akan bisa. Tidak, bukan wilayahnya. Maka yang membawa orang disucikan yang dimaksud adalah malaikat. Yang membawa wahyu Allah Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu malaikat, bukan setan. Setan tidak bisa menyentuh. Tapi ayat itu ada yang memahami, tidak boleh menyentuh Quran kalau kamu tidak tentu suci dari hadas. Suci dari atas besar maupun atas kecil. Kemarin waktu saya dipanggil di Masjid Ulama sana, ya ditanya itu. Bagaimana dengan la yang masuk ilal mutaharun? Ya saya terangkan itu enggak ada hubungannya dengan hadas. Ya. Orang head boleh enggak baca Quran, boleh enggak? Boleh. Nah, kalau mengangkat tidak boleh, harusnya ada larangannya mana? Orang haid yang tidak boleh itu hanya puasa, sholat, tawaf, jima. Itu yang tidak boleh. Mau baca Quran boleh. Ya. Ngapalke boleh, nyentuh membawa boleh. Ya. Adapun yang berpendapat tidak boleh, saling menghormati. Wes kowe nek arep maca Quran wudu ae. Jadi selama haid tidak boleh, karena haid itu diwuduono ya ora resik. Ya. Didusono ya ora resik. Maka orang wanita haid selama satu minggu paling sedikit tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran. Nah, armati barang ditalkinkan la ilaha illallah, tidak boleh. Itu ayat Quran itu. Ya. Tidak boleh. Berarti nah, armati, ya wis, megak-megak. Orang dituntun baca Quran, enggak. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kunti minadz zalimin. Itu ya ayat Al-Quran. Ya. La ilaha illallah itu juga ayat Al-Quran. Nah, untuk moco berarti was cilokon yang mati dalam keadaan khed itu. Pegatan karo Gusti Allah seminggu. Armangan ya untuk moco bismillah. Wahing kudune tuntunan Nabi moco alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi khed ya orang itu. Dan wahing moco apa? Tahu. Wahing itu. Nah itu maka alhamdulillah. Namun yang masih berpaham seperti itu silakan. Ini masih ilmu dibuka belak kok. Orang kok nyalah-nyalahnya enggak. Malah disekarep gitu kok. Sangarmu. Nanti kan penilaian yang tepat itu Allah. Ya kan? Lana amaluna walakum amalukum. Itu Allah nanti menilai. Tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi, wanita yang jelas-jelas dilarang ketika sedang haid hanya empat itu. Tidak termasuk baca Quran, tidak termasuk memegang Quran. Nah, maka itu masalah gaib. Menggambarkan bahwa setan itu tidak bisa masuk wilayah terhormat, tertinggi. Wilayahnya Allah sana, tidak bisa. Loh, kok Allah apa Allah di atas? Ya, kan sering begitu kan? Allah itu tidak bertempat. Itu gambaran tinggi itu maksudnya Allah itu maha tinggi. Tidak ada yang melebihi. Ya, tidak ada yang melebihi. Maka itu wilayah Allah tidak bisa diambah oleh setan. Ya. Kalau kita menerangkan begitu, itu nguping-nguping terus nanti dilempar, jatuh. Terus yang di bawah nanti sedikit tahu berita yang di kuping-kuping tadi. Terus yang di bawah nanti bisa nambani wong. Ya, jadi dukun perewangan itu lah entukmu kok ngending ngono kuwi. Ya, kalau dalam Islam kan harus ada sumbernya, dari Quran itu dari hadis. Kalau hanya dari kata orang, wala banyak orang yang mengatakan begitu, katanya itu banyak. Islam enggak ada sumber katanya, enggak ada. Justru katanya itu yang paling dibenci oleh Allah. Wala waqila, katanya begini, enggak itu paling dibenci. Kalau mengatakan ini boleh, dasarnya apa? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Kalau tidak boleh, dasarnya apa? Harus itu. Itu Islam. Islam katanya. Pemenang kata kiai saya begini. Kiaimu lah nek kiaiku eh betone. Lah kiaimu karo kiaiku bener di. Al-haqu mirrabikum. Yang benar itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Yang benar Allah. Maka kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, jangan kembali kepada ustadzmu. Kembalinya farudduhu ilallah wa rasuli. Kembalinya pada Allah dan Rasul. Jadi itu urusan gaib. Kita tidak perlu dituntut. Tidak dituntut mengetahui hakikatnya. Tapi kita diperintahkan untuk mengimani saja. Alladzina yu'minuna bil gaibi. Ya, kita mengimani adanya yang gaib. Karena itu diberitakan dalam Al-Quran, ya sudah kita imani. Apalagi? Brosur halaman 3, Seth. Di yang kedua ini surat Saba ayat 21. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Pertanyaan, Bagaimana dengan tayangan di TV tentang kesurupan setan dan jin? Padahal setan dan jin tidak mempunyai kekuasaan terhadap kita sedikit pun. Apakah mereka tidak meyakini ayat ini, Ustaz? Ya tekan nang TV kuwi ya tekan aku iki. Tekan aku nek kowe tekan nang TV ya meyakini malah dipamerke. Ha? Nah, budi sing ditekan iki sing do nonton kuwi apa kuwi ya yakin seperti itu gitu loh. Nah, maka kalau kamu memperingat anak-anakmu, anak-anak kecil ya TV itu ditunggoni. Wah, saya jadi wong ampuh iki kerengane ora sanggup senjata. Cukup ini tangane wis metu apa nih itu? Metu apa nih? Wah, metu api terus nanti gubet nganggo dadi ula nang kene. Bales genti. Wah, nanti terus wah, kebakar. Nah, ini model gitu itu model apus-apusan. Kalau wong Indonesia, orang Jawa banyak yang ampuh seperti itu. Kenapa kamu dijajah? Ya, jajah nanti 350 tahun. Ya. Operan mbok tokke haji-hajimu kuwi. Nah, maka mudah diapsi. Lah itu merusak tauhid. Maka nanti insyaallah kalau TV Anda sudah tayang gitu-gitu tuh hilangkan semua. Hapus semua. Ya seperti radio sekarang. Banyak orang percaya duyoy gendruwo barang. Nang di anak rapatke normal, oh dibojone keloni gendruwo. Kan gitu toh? Di masyarakat umumnya kan gitu. Nah ini ya sudah gendruwo tempat angker buru jin buru hantu dan banyak hilang semua dah malah akhirnya ada yang dari Jakarta datang ke sini botolnya masih disimpan masih ingat nggak dulu itu ya bawa botol saat saya bawa oleh-oleh tak kira boleh madu apa-apa botol buntel terus disegel dikai kantong hitam apa itu isinya jin dari pemburu hantu Jakarta. Itu saya buka di sini tuh. Bukaan ini yuangel tenan tak terasa pakai pisau itu di botol itu di saya leban berapa ikatan itu. Terus buka satu umplak itu jinnya melayu yang ngendi-ngendi. Nah, coba awasan melayu yang ngendi. Tidak ada apa-apanya. Ini tidak dihapusi. Masa pernah lihat enggak waktu nangkap itu? Nangkap itu direwangi, wah gulut rekoso banget kita rosor-rosor di sini. Lah kok diceplung ke botol, plung ditutup ini wis ra ubah. Itu. Jadi ngapus sana resa, saya dulu jadi pemburu hantu semacam itu. Mung dhisik ora tak ajai. Tak usir gitu aja dulu. Wah, tapi kok saya diusir melawannya nanti, uya terus. Wong-wong ya dipercaya dihapusin. Nah, ngono ku waktu itu makin jadi terkenal loh. Wah. Ana wong ketempelan celoke. Celoke saya. Kenal ku anak mana nom. Dah. Dan es kebajut pengikut Tokehno terharap leren kan ya. Wah, jadi mana. Nah, iman-iman dah. Tapi karena waktu itu belum tahu, sudah tahu saya ngaji, saya tahu begitu ya di NTA. Di bangku sekolah enggak dapat pelajaran itu. Nanti kalau saya nganti tekan sarjana, itu ulangan kaya ngono apa. Enggak ada. Nah, di bangku sekolah enggak dapat. Pelajaran ya ngono-ngono gue terus. Sejak dari TK. Wah, depan saya dulu belum mengalami TK, sing SR, soalnya neng TK. Nanti tekan mahasiswa ya. Nek sesuk poso ya nawetu soma godin kan ada. Kan gitu kan? Sampai sekarang masih hafal toh? Cuma lah cek mimpin lah cek anu. Ya gitu itu. Jadi nek orang nawetu soma godin, posone sesuk ora sah. Itu nah, ternyata setelah kita kaji golek ora eneng kaji sehati sing rangkene arep poso nawetu nek arep salat usoli nek arep wah serene kabeh. Adapun sudah diterangke itu tidak ada kewajiban saya menyampaikan saja kebenaran. Nabi aja ya begitu kok wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali menyampaikan keterangan yang nyata, yang jelas. Dipakai terserah, tidak dipakai terserah. Tidak pernah ada paksaan, tidak. Tapi karena kami mengerti tidak menyampaikan, dosa. Setelah disampaikan, diterima atau tidak, terserah bagi yang mendengarkan penyampaian. Itu ya. Apalagi? Brosur halaman 5. Di ayat yang kedua dari bawah. Surat Al-A'raf 196. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Pertanyaan, bagaimana mengaplikasikan ayat tersebut, Ustaz, bahwa Allah adalah pelindung kita? Terkadang kita lebih memilih meminta pertolongan kepada dukun daripada Allah SWT. Ya. Mohon tausiahnya, Ustaz. Nah, kalau kamu ya gitu gimana? Ya, harus gini lah. Dikatakan kalau kamu sholat mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu dah. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Nah ternyata kamu mohon pertolongan kepada dukun, berarti ngapusi dah. Iyyaka na'budumu itu ngapusi. Nggak tahu kok iyyaka na'budu artinya apa ya, nggak tahu. Banyak orang yang sholat ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prakteknya tidak. Banyak orang yang sholat mesti pakai ihdinash shirotol mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi ini ditunjukkan jalan yang lurus. Hasbuna ma wajadna alaihi abana. Allah sudah mengatakan jalan yang lurus itu Quran. Maka dalam surat Al-Ma'idah tadi kalau diteruskan dibacakan. Wa yukhrijuhu minadzulumati ila nur. Bi'idnihi wa yahdihim ila siroti mustaqim. Jadi Quran itu mengungkap apa yang disembunyikan oleh orang ahli kitab. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah setiap hari kita, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah sudah mengatakan jalan yang lurus itu Quran itu. Tapi prakteknya enggak kan? Ya salat ihdinash shirotol mustaqim. Tapi kalau diajak mari kita ikuti Quran, enggak, mbah saya dulu ya begini kok. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari simbah-simbah saya dulu, bapak-bapak saya dahulu. Gitu. Jadi kan rata kita yang jalan jalan lurus dituntuni moh. Ngaku agamamu apa? Islam. Nek diturut disuruh mengikuti Islam, jawabnya cukup melu mbah-mbah. Berarti agamamu itu bukan Islam. Agamanya agama nenek moyang. Ini jalannya agama nenek moyang ragelem. Padahal nyatanya iya. Itu ya. Nah caranya gimana? Ya kalau kita sudah mohon pada Allah, jangan kita mau terbelok ke dukun. Nabi itu sudah 15 abad yang lalu. Siapa mengatakan datang kepada dukun, membenarkan omongannya dukun, baru mengatakan, wah dukun itu pinter omongannya, benar dukun. 40 malam sholatnya gugur. Lagi percaya, omongannya membenarkan itu aja 40 malam sholatnya gugur. Apa meneh kamu percaya terus ngamal ke? Kalau dihapus ya gitu, jaluk bali duite. Jaluk bali. Nah itu, kuwi lagi percaya. Ndak sepiro dosane sing dadi dukun. Lembah dukun-dukun sing tobat iki bahagia. Alhamdulillah mau tobat terus ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti jalan yang lurus. Ya. Dah jimate tetep diserahkan sene itu. Wis ora pinter wong jimate wis diserahke rene. Dah. Nah itu masuk jimat-jimat kepercayaan di situ itu kan penyimpangan. Katanya minta jalan yang lurus. Lah kok minta rezekinya subur, dagangannya laris, nek tani sawahnya subur. Lah kok njaluk jimat ning bulajer. Keris namanya kebulajer gitu loh. Dan anak iso lahir dari neng Kiai Brojol. Nah ini luar biasa. Itu semua orang-orang Islam. Nah, terus Islammu itu di mana? Jadi kalau tidak mau ngaji, tidak hilang itu sampai mati, gugur semua amalmu, masuk neraka. Untung masih selamat, belum sampai mati, Allah berikan hidayah, taubat semuanya itu. Hari ini ada yang nyerahkan taubat anujimat enggak? Ada sih. Nah, masih ada terus, alhamdulillah, sedikit-sedikit masih bertobat. Ya, apalagi. Halaman 7 Ustaz di surat At-Taubah ayat 51. Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pertanyaan. Mohon penjelasan. Sekali-kali tidak akan menimpa kami. Melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Bagaimana dengan nasib seseorang? Apakah itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Nasib itu apa? Nasib itu apa? Kalau ngomong nasib, orang ngerti nasib. Akhirnya nasib kok mesti elek. Ya. Nasib itu artinya bagian. Ya. Jadi orang yang mengharapkan dunia diberikan oleh Allah sebagian. Tapi dunia itu yang diharapkan sebagian diberikan. Di akhiratnya bagaimana? Wa malahu fil akhirati min nasib, dia tidak dapat bagian apa-apa di akhirat nanti. Tapi orang yang mengutamakan di dunianya, mengutamakan akhiratnya, Allah akan memberikan akhirat. Ditambah lagi, dunianya akan disertakan. Maka uripe cuma buru dunia, wae. Dunianya yang kita buru tidak semuanya ketemu. Hanya sebagian saja. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Tidak dapat bagian. Coba dibaca surat. Ya. Asy-Syura ayat 20 itu. Padahal orang katanya ingin bahagia hidup di akhirat, tapi sedikit saja dunia. Sar mati barang kemarin baru mau keluarkan sedekah karena wis tahu nyawanya ada singgrok-ngrokan ini wis rasa ambekan. Wis tahu aku wis bakal mati terus baru menyedekahkan untuk masjid sekian, untuk masjid sekian, untuk TV dakwah sekian. Mergo wis ngerti nek arep mati. Maka Nabi mengatakan kalau kamu bersedekah, pahalanya yang besar itu ketika kamu masih sehat, masih butuh harta, masih takut miskin. Nah, masih cinta kepada harta, kamu punya harta, kamu bersedekah. Lah saat itu pahalanya besar. Tapi kalau kita sudah mau mati, wis sudah tidak ada harapan hidup, baru mau sedekah, itu sudah tidak ada nilainya. Karena hartanya sudah menjadi miliknya ahli waris. Coba dibaca. Surat Asy-Syura ayat 42, ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ya, ya. Jadi kalau orang mengharapkan keuntungan dunia diberi oleh Allah sebagian. Tidak semua yang menjadi keinginannya di dunia terpenuhi, tidak, ya sebagian saja. Nah, tapi kalau yang diinginkan itu kebahagiaannya di akhirat, di samping dia dapat bahagia besok di akhirat karena yang dikejar memang itu, ditambahkan baginya keuntungan di dunia diberikan. Dina orang ngejar hidup akhirat itu jangan takut larat. Cara infak, masukkan ke kotak, infak ke perjuangan, tetapi ilah, itu mencari ridhonya Allah. Jangan infak 10, keliru 100. Nah, berarti kamu sebetulnya kan punya uang 100, saya diinfaknya lecik, lah kok keliru, kok dua bange sing tak masuk ke jane, 10, keliru 100, akhirnya gula iseng bawa kunci kotak ini sopoi. Kemarin hari Minggu itu loh. Nah, kan susah banget tadi ya. Kelepasan-kelepasan nek niatmu 10. Ya. Nyatanya kamu punya uang 100. Allah mengarahkan kamu untuk membelanjakan hartamu di jalan Allah. Allah akan mengganti 700 kali ganda. Nek 10, menghitung Allah ganti pitung atau berarti mung 70, mung 7.000. Ya. Nah. Nek 100, ping 700 berapa sudah? Jadi itu lebih gede lah kok getune setengah mati. Ya sudah, alhamdulillah. Saya mengendaki 10. Tapi Allah kok mengendaki 100. Ya sudah, bagian saya di akhirat nanti lebih banyak. Insya Allah yang 90.000 saya cari di dunia ini akan dapat. Mungkin lebih banyak. Artinya gitu. Orang, wah deg-degan. Saya enggan kota infak kuwi nang jine. Wong lagi satu sing geret cepet men kleru. Nah itulah maka semua itu tidak lepas. Nasib itu bagian. Siapa berbuat baik ya dapat bagiannya nanti kebaikan. Siapa yang tidak berbuat baik ya bagiannya tidak baik juga. Man amila sholihan falinaf nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat jelek, ya jeleknya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dan semua itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Apalagi? Pertanyaan dari browser sementara cukup, Ustaz. Ya. Ini ada satu pertanyaan, mohon dijawab sekarang, Ustaz. Ya. Beberapa hari yang lalu, pengajian kami dibubarkan paksa oleh orang kampung. Kami disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa kami bersedia untuk tidak mengadakan pengajian lagi. Kami tidak mau, lalu dibawa ke balai desa. Kami tetap tidak mau. Lalu kami dibawa ke polsek. Kami dipengaruhi atau dibujuk oleh Kapolsek dan Wakapolres agar mau memenuhi permintaan mereka. Tidak kami hiraukan. Kemudian datang orang ketiga. Dia memperkenalkan diri sebagai Dandim, yakni Komandan Kodim. Penampilannya rapi, tutur katanya ramah, sopan, dan senantiasa tersenyum. Pandangan yang dia berikan sedikit berbeda dengan dua polisi sebelumnya yang terkesan membela masyarakat. Dandim mengatakan, Rasulullah SAW ketika berdakwah, senantiasa melihat situasi dan kondisi. Pada awalnya Islam masih lemah, pengikutnya masih sedikit. Beliau rela hijrah sambil menyusun kekuatan. Kenapa hal itu tidak kalian lakukan? Kalian bisa mengaji ke tempat lain yang masyarakatnya bisa menerima. Misalnya, toh pelajarannya sama. Kata-kata kalian membuat kami terkecoh. Beliau juga mengatakan, surat pernyataan yang bermaterai dan bertanda tangan tidak perlu dilakukan. Cukup mengatakan bersedia menghentikan untuk sementara waktu untuk meredam kemarahan mereka. Dalam kondisi tertekan, seolah kami dapat angin segar karena merasa dapat solusi dan dukungan. Alhasil, pandangan seperti itu kami katakan di depan masyarakat langsung. Karena setelah itu kami dibawa ke balai desa lagi. Karena masyarakat masih menolak kami dibawa ke Polres. Di Polres, perwakilan dari mereka akhirnya menerima keputusan kami. Setelah kami sampai ke rumah, kami sangat menyesal atas keputusan kami. Seharusnya kami berani mengatakan pengajian tetap berjalan seperti biasa. apapun resikonya. Yang saya tanyakan, apakah termasuk mati syahid apabila kami mempertahankan hak kami untuk bisa mengaji di kampung kami? Mohon ditunjukkan dalilnya, karena keputusan kami seolah bom waktu yang suatu saat nanti akan meledak lagi. Dan yang kami pertahankan adalah sebuah tempat pengajian. Kamu baca surat Al-Hujurat ke-15. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang benar apanya? Imannya. Tidak usah tanya sahid apa tidak sahid. Pertanyaannya, saya ini beriman benar apa tidak? Itu aja. Kalau orang yang beriman yang benar, kata Allah, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang menyebarkan Al-Quran. Dan Allah yang memerintahkan Quran disebarkan kepada yang tidak mengetahui. Nabi mengatakan, baliwani walau, sampaikan apa yang dari, walaupun kamu tahunya sedikit. Ketika Nabi khutbah wada, siapa yang hadir pada saat ini supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maksudnya, yang mengerti supaya menyampaikan yang tidak mengerti. Gitu. Nah sekarang, kalau kamu beriman Allah, kepada Allah dan kepada Rasulnya, harus diiringi. Summa lam yar tabu. Kemudian tidak ragu-ragu. Mengapa di situ ada kalimat summa lam yar tabu? Sebab orang yang beriman itu nanti pasti bakal ngadapi. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum layusanun. Apakah kamu mengira kalau kamu saya beriman, kamu tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka, sehingga dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang imannya shadiq, benar, siapa yang imannya kadzib, bohong. Maka orang yang iman pada Allah dan Rasul-Nya tidak ragu-ragu, kalau perlu mau wajhadu bi amwalihim, keluarkan hartanya. Wa'amfuzihim, keluarkan jiwanya. Fisabilillah. Di jalan Allah. Baru dikatakan, ula'ika humus shodiqun. Itu orang yang imannya benar. Kalau tidak begitu, berarti kadzib. Imannya bohong. Ya. Di Indonesia itu, alasan apapun tidak bisa membubarkan pengajian. Ya. Menurut undang-undang yang berlaku di negeri ini, undang-undang itu ditetapkan bahwa pengajian itu sangat dianjurkan, ditekankan. Bahkan dibuat peraturan pengajian itu pun tidak perlu izin. Cukup pemberitahuan saja. Pemberitahuan itu pun supaya mendapat jaminan keamanan. Pemberitahuan kepada aparat. Lah kalau sudah diberitahu ada pengajian, ada masyarakat tidak setuju. Ya, mestinya kalau aparat yang melaksanakan tugasnya sebagai aparat yang betul, yang tidak setuju itu ditanya alasannya apa, dasar hukumnya apa. Prasangka hukum agama, dia tentu dia bukan beragama. Kalau dia mengaku saya orang Islam, mesti bohong. Kalau orang Islam dengan Quran dikasih, mesti senang. Apalagi dia tidak mengerti Quran, ada sekarang di mana-mana banyak orang jogetan, orang dandutan, ya, cengengesan kata Pak Amin Rais. Ya, tidak ada di dunia ini kecuali satu-satu negeri Indonesia ini. Kan gitu kan? Kalau di Amerika sana, geguyonan itu kalau malam minggu, libur. Kalau di sini, tiap hari. Kamu lihat Ibu, tayangkan buktinya apa yang kata oleh Pak Amin. Jam 8 pagi apa di STTP, wes sampai saya juga melihatnya, iya podora sekolah, podora nyambut gawe. Siaran langsung. Lanang wedok jogetan ning kono, genek wong kudungan barang megal-megal ngono. Jadi apa yang dikentikan Pak Amin Rais itu betul, tidak ngarang. Bisa kita lihat. Begitu tidak dibubarkan. Begitu tidak disuruh pindah. Padahal itu mengganggu anak-anak sekolah, anak-anak kerja. Sampai terjadi di mana terjadi perkosaan, di mana terjadi bayi lahir, dibuang, hamil, tanpa nikah. Terjadi tidak ada apa-apa itu. Nah kok pengajian? Yang membentengi hal yang begitu malah tidak setuju. Ya, orang yang tidak setuju Quran dikaji, ya, hadis dikaji, diamalkan, itu jelas bukan orang Islam. Ya, bukan orang Islam. Kalau orang Islam tentu senang Quran dikaji itu. Maka wajar. Dan sekarang kalau orang tidak suka Quran melarang ngaji, kamu orang Islam kitab susinya Quran kamu ngaji, undang-undang negara pun melindungi supaya kamu jalankan pengajian ini. Tanpa izin. Kamu sudah beritahu tak jaga keamanannya. Nah kalau tadi ditanya. Zaman Nabi betul zaman Nabi. Hijrah. Itu pindahlah. Kalau sekarang saya di desa saya sendiri. Menurut undang-undang itu pemberitahuan sudah sah. Ada masyarakat yang tidak setuju suruh pindah. Harusnya tanya saja saya mau pindah. Ya. Menurut Pak Aparat ini saya pindah kemana. Golek nonggon gitu loh. Ya. Nah, pindah di sana lah. Nanti di sana juga tidak setuju masyarakatnya. Nah, maka kalau aparat yang adil itu mestinya yang menurut undang-undang yang berlaku di negeri ini itu yang dilindungi. Yang menentang undang-undang itu yang ditentang, yang diberi hukuman atau diberi pelajaran atau dinasihati harusnya gitu. Ya alhamdulillah di Kalimantan Selatan, Banjarmasin juga begitu. Ya, kampung kali itu alasannya karena tanahnya cuma 200 meter. Ya, ketika ngaji, awal-awalnya tidak apa-apa. Sekarang makin penuh. Sehingga parkirnya dan di jalan mengganggu. Mengganggu katanya. Tapi kalau orang mau berpikir sehat itu, parkir mengganggu masih bisa jalan. Padahal nek wong digawe itu kadang-kala malah nutup. Jalan, ya, nutup jalan. Di Solo ini ya sering. Ada misalnya buka fair-fair apa itu kampung saya buat apa? Nggak sedikitnya, gue pinggir-pinggir jalan gue. Kan mengganggu orang jalan juga. Tidak apa-apa. Nah, kalau mengganggu, akhirnya ya sudah. Masyarakat tidak boleh di situ karena parkirnya mengganggu, ya sudah. Terus mustika campur tangan. Waktu itu telepon ke sini, saya suruh tanya. Mungkin ini juga ikut mendengarkan. Kalau di sini gak boleh, punyanya tempat hanya ini, bagaimana kalau saya minta pinjam di tempat pemerintahan? Akhirnya dibolehkan ngajinya di kantor kecamatan. Weh parkirnya luas, weh serasa dandani. Udah, ya sudah sampai sekarang. Ngajinya di tempat kecamatan. Nah, katanya banyak pegawai kecamatan sudah ada yang ikut ngaji. Ya. Kalau di kecamatan kurang luas nanti ya kabupaten malah bagus. Ya, pengajian kita itu terbuka kok tidak tertutup. Neng kantor kabupaten ya boleh, di kecamatan boleh, kalau perlu di istana negara sana ya mau kok. Oh, terbuka kita itu. Ora delian enggak. Ngaji neng kecamatan karena majelis isine podo ya. Isinya podo. Nah di sana namanya aparat bagus tuh memberi solusi. Sudah, sekarang dari situ sudah tidak ada alasan apa. Parkir sudah tidak mengganggu, pengajiannya jalan. Jalan terus, jalan sampai sekarang. Pengajiannya jalan juga hari akad begini. Ini, maka kalau itu tanya, kamu mestinya tidak mau. Saya tidak akan mengajikan diri saya. Ya, tanya, kalau suruh hijrah, Tanya hijrah kemana Pak? Tolong tunjukkan di mana tempat yang saya boleh ngaji di situ. Nanti kalau bisa, ya di tempat lain bisa lah. Kalau tidak dijamin pemerintah, nanti saya dipindah di tempat desa sana, orang desa itu sudah digerakkan lagi untuk tidak setuju, pindah lagi kemana. Nah gitu kan. Cuma dibuat begitu. Maka kalau tidak ragu-ragu, terus sajikan pengajian. Ya, sampai mati ya. Kalau kecuali kalau ngaji kamu mati, digebuk ganti mati, insya Allah mati syahid. Ya. Wong orang membela ada seorang punya harta dirampas orang lain. Bila Nabi menanyakan kepada Nabi Rasulullah, atau harta saya dirampas orang lain, kamu pertahankan. Bagaimana kalau saya pertahankan terjadi perkelahian sampai saya mati dibunuh perampoknya tadi, kamu masuk surga. Nah, masuk surga, mempertahankan harta saja masuk surga. Apalagi mempertahankan pengajian. Dan tidak akan terjadi seperti itu. Karena ngaji terus kebuki di paten itu enggak. Enggak akan terjadi. Kalau sampai terjadi begitu, mesti aparat turun tangan. Kalau aparatnya membiarkan, ya aparatnya yang nanti dituntut. Seperti di Kerinci itu loh. Ya. Bupati Kerinci kan melarang, malah gaya surat penutupan pengajian. Ya sudah, kita tuntut. Lewat PT UN. Makanya sidang tanggal 6. Sampai Februari ya. Ya, tanggal 6 yang lalu, 6 Maret yang lalu, putuskan setelah sidang beberapa kali, sidang memutuskan bahwa MTA adalah benar. Surat bupati yang menutup pengajian MTA harus dicabut kembali ke keputusan pengadilan. Nah, dari itu kita tuh tidak mau anarkis, begitu tidak membalas, tapi kita tidak menyerah tanpa alasan. Ya kita hidup di negara Indonesia, ya kembali aja peraturan yang berlaku di negeri ini bagaimana? Nah gitu. Kalau aparat pemerintahnya mestinya menegakkan yang benar, kok malah yang salah malah yang ditegakkan, yang benar malah dipaksa untuk berhenti, ya itu aparat pemerintahnya yang harus diluruskan. Ya. Dan di mana-mana mesti begitu kalau secara pengajian takut, ya memedini, medeni, sing diwedeni wedi, memedini saya gedi. Tapi kita yakin memedi itu enggak ada, yang kita takuti hanya Allah. Siapa kalau kamu agakkan, lawang ning penjara ya bisa, gawe pabrik ekstasi kok gimana tuh kamu itu. Saya dagang narkoba ning penjara, saya bisa wani nekat kok. Ya lalu ngaji kok malah rawani. Terus aja ngaji kalau memang kamu berani. Resikonya apa? Dilarang gak bisa, mau ngaji kok dilarang. Kalau dicurigai hasil apa pengajian yang diajarkan, kamu tunggui. Dah. Jangan yang sekali dua kali, tunggui kalau perlu ikut di sana gini. Selama ngaji apa yang saya ajarkan. Nah gitu. Kalau memang salah, ya luruskan mana salahnya. Kalau benar jangan dicari-cari kesalahan. Dan sudah saya katakan MTA itu sejak awal sampai kapanpun setiap yang baru mesti akan ada gangguan diugrek-ugrek gitu. Pasti itu. Ya. Pemene ngaji nang masjid wae mesti umure ra suwe. MTA kok ngaji nang masjid iki umure ra suwe. Masjid iki nggo ngaji kita ndak boleh. Nek nggo remi boleh. Gue sekak boleh, bawa ngati ngebiar tekan esok, sekak kau nengono, punya pasar dan subuh, gue malah turu mulai. Nah, gak ada orang larang sekak di masjid, remi di masjid, rame sing larang. Nek ngaji, gak boleh. Ngaji sekejar moco itu, nek ngaji gak tak dipahami barang itu, rain itu. Moco ngarep-arep yang kita ke masjid, mesti digawek di rumah surga, masjid apa sih? Nek masjid rain itu, gue ngaji. Ya, ayat-ayat Allah dikasih tak boleh kok digawe ngetik itu aku mas surga itu surgane sapa. Maksudnya masjid itu rumah Allah. Dimakmurkan menurut petunjuk-petunjuk Rasulullah. Ya begitu. Ada orang demak enggak ini? Nah. Tidak ada. Nah. Ada. Ya. Ya pengajian. Baik jangan takut pengajian jalan terus. Ya. Di demo itu kita ambil hikmahnya. Ya, apalagi nanti dimuat koran, dimuat TV, alhamdulillah. Ya. Iya, jadi MTA makin terkenal. Andai kata tidak dimuat TV, tidak dimuat koran, mungkin tidak tahu kalau di sana ada MTA yang di demo. Sudah di demo, loh, baik MTA yang di demo. Masyarakat akan menilai yang salah itu yang di demo atau yang mendemo. Nah, kita lihat. Kemudian masalah dakwah supaya tidak menyinggung orang lain. Caranya piye supaya orang nyinggung. Memang Quran diturunkan oleh Allah itu untuk manusia. Ya, kita terangkan Quran apa adanya saja mesti kena manusia. Kalau tidak tersinggung oleh Al-Quran, ya malah sudah mati itu. Kalau tersinggung oleh Al-Quran, tinggal ada dua. Kalau orang yang beriman, zadadhum imana. Kalau hatinya kotor, tersinggung oleh Al-Quran, zadadhum rijisan ila rijisihim. Tapi kita tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut perorangan, tidak pernah menyebut siapapun. Kita terangkan Qurannya begini, hadisnya begini. Justru kalau kita menjadi apa yang kita sampaikan sebelum orang lain tersinggung, sebenarnya justru yang ngomong ini tersinggung lebih dulu. Tersinggung. Karena Quran itu diturunkan untuk manusia. Nah, kita yang menyampaikan begitu. Kalau memang yang disuarakan oleh Al-Quran itu sesuai dengan yang sudah kita lakukan, berarti membenarkan apa yang nah, kita bisa jaga dengan sampai kita bergeser dari kebenaran. Nah, ternyata yang kita sampaikan itu diri kita sendiri tidak cocok dengan Al-Quran, kita berusaha berubah menyesuaikan yang kita lakukan supaya sesuai dengan Al-Quran. Demikianlah kewajiban kita berdakwah hanya menyampaikan. Nah, menyampaikan dan di MTA itu sudah berusaha bahasa sehalus-halusnya. Lawang ada bahasa Indonesia, ada yang minta minta terangkan bahasa Jawa. Jawa aja ada yang minta ngoko. Ya ta? Nah, bahasa Jawa ngoko di halus-halus napa ya seperti ayat tadi yang menyebutkan tentang anjing. Bahasa Jawa sing halus piye coba? Hah? Anjing itu apa? Segawan itu halus kuwi. Segawan itu bahasa kromo ya. Nek bahasa Jawa ya, apa jenenge? Itu dalam Quran. Ya, nah. Itu ngeladeni wong sak Indonesia. Ada yang saya bahasa Jawa itu diprotes dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Bandung sana. Karena MTA itu sudah milik nasional, mbok ndak usah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Tapi wong Wonogiri kana nyuwun dipun terangaken ngangge basa Jawi. Biarkan, aja dah. Itulah kita bisa melayani semua. Maka dari itu yang penting dakwah itu satu tujuannya ikhlas, baik menyampaikan kebenaran. Tentang kebenaran itu diterima atau tidak urusan kita hanya menyampaikan. Sudah. Itulah antara lain yang perlu kita syukuri. Dan walaupun dikatakan MTA dakwahnya membuat resah. Siapa yang resah itu? Nah, dengan dakwah MTA siapa yang resah? Nah, orang yang tidak suka. Kalau orang yang tidak suka itu siapapun ya resah. Tapi kelihatan kenyataan yang ada, ini tadi beberapa rombongan dari Tangerang, dari Kerawang, dari Muko-Muko, nah, dari mana tadi? Dari Bali juga ada. Dan hampir seluruh Indonesia ini ada. Hanya karena mendengar radio. Ya, apa datang ke sini menunjukkan keresahan mereka atau kecocokan mereka? Nah, tadi ada ibu yang mengatakan dalam silaturahimnya tadi sangat mencintai saya ibu. Saya masih dengar tadi. Nah, ibunya seperti apa? Ya belum pernah tahu. Ibu pun dengan saya belum pernah, tapi sudah jatuh cinta. Tapi cintai apa? Isi dakwahnya. Yang dicintai tadi isi dakwahnya. Nah, itu kan berarti mendapat siaran secara radio dakwah dari MTA. Di MTA ternyata hatinya terpaut di situ. Ada yang pertama tadi juga ada yang tukang nyetel-nyetel TV, ya, buat nyetel itu, alah, mati TV ini, enggak. Tapi enak radio nemu ni. Pertama dengar, enggak suka. Tapi enggak suka lain waktu golek nyetel lagi. Masih belum suka. Setelah lama-lama didengarkan, baru suka. Mengatakan bahwa yang benar ya ini. Banyak menurut pengakuan beliau-beliau yang datang dari jauh-jauh sini itu hanya karena radio. Karena radio. Ya, ini ada 15 rombongan tadi ya. Dari Tangerang, dari Ngipar, dari Donorojo, kemudian Bojonegoro, kemudian Nogosari Boyolali, Cedak kalau itu Musuk Boyolali, Jepon Blora, Baron Ngawi, ya, Tegowanu Grobogan, Playan Gunung Kidul, Pakis, ya, Penanggungan, Wanayasa, Pendengar Radio, Argo Soko, ya, Argo Soko, Banjarnegara, Karang Mojong, ini semua pendengar-pendengar radio. Nah, itu dikatakan radio itu yang bikin resah. Akhirnya tanya dengan radio ini malah makin, ya, itu menunjukkan bahwa dakwah yang digunakan oleh MTA itu tepat, dakwahnya tepat guna. Ya, maka mendengar saja terus jauh-jauh. Tadi ada ibu, seorang ibu, ya, pekerjaannya jual gado-gado tadi, dari Tangerang, seorang diri, ya, ditanya tadi tidak takut ibu, tidak, ya alhamdulillah, berangkat di sana jam 2 siang apa kemarin tuh, ya, sampai di sini dah, alhamdulillah ketemu, naik bis terus turun di Kerten, terakhir ini naik becak. Insyaallah becak cekele becak sak Solo itu tekon MTA itu sudah ngerti semua. Wis to tukang becak ngendi wae to, tahu. Tukang ojek ya tahu. Nah itu jadi MTA itu kalau di demo kita warga MTA enggak usah kecil hati. Demo-demo mendemo MTA itu hakikatnya mereka ikut menyebarluaskan keberadaannya MTA. Jadi enggak usah kecil hati, seneng. Alhamdulillah kamu ikut menyebarluaskan. Apalagi di Muat TV. Ya, suruh mudah-mudahan TV-TV yang lain memuat juga, koran menulis juga gitu lah. Nanti orang yang tadinya tidak pernah mikir MTA ki opo, nah dengan adanya demo ingin tahu akhirnya datang ke sini, paling tidak ikut mendengarkan radionya. Karena ada kan, ada yang karena tidak sukanya dalam pidato ngumumkan, jangan mendengarkan radio MTA. Jangan mendengarkan radio gelombang 102,2, jangan radio Persada itu. Ya. Jane tidak pernah mikir, bareng diumumkan jangan mendengarkan malah digolei. Jane ada apanya, toko tidak boleh, tidak boleh dengarkan tuh ada apanya. Sudah dicari-cari, radio api kok yang ini kok orang untuk dirungokke lah. Gitu. Nah itu banyak pengakuan mereka-mereka sendiri. Ya mudah-mudahan lah. Kita semua diberi istiqomah oleh Allah di jalannya. Dan itu semua menjadi pupuk perjuangan. Tidak ada perjuangan kok tanpa hambatan. Jalan mulus itu tidak ada. Ya baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya rasa untuk siang hari ini saya cukupkan sekian. Penyerahan jimat dan permohonan doa. Oh mari ada penyerahan jimat. Ini. Penyerahan jimat dari seorang peserta jihad pagi. Berupa sebuah keris kecil. Dan kain berwarna merah yang bertuliskan Arab yang tidak disebutkan khasiatnya. Ini jimat ya. Tulisan Arab kalau ditulis di begini ini jadi jimat. Tulisannya ya, ini ada di kotak segitiga ini Allah. Wahdahu la syarikalah. Macam-macam ini dah ada angka-angka Arab barang ditulis karpe piye orang ngerti. Nah, ini jadi jimat. Ya, harganya berapa ini? Tidak disebutkan. Yang rompi itu harganya 7,5 juta. Sudah? Cukup besar kan? Sebelum saya akhiri, ini khusus untuk seluruh peserta pengajian Ahad pagi ini, saudara-saudara kita yang ikuti kajian jarak jauh pada hari, kirim salam buat kita semua. Satu dari Singapura, dari Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Rejang Lebong, Buja, Kudus, Gresik, Sambas, Sanggau, Kutai Barat, Kutai Timur, Luwu Timur, Lombok, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.